Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita masih melanjutkan min adabir rasul sallallahu alaihi wasallam dari kitab Kutubun minas Sama'il Muhammadiyah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Kemarin sudah kita baca 5 hadis dari bab ini. Sekarang kita masuk di hadis yang ke-6. Qala al-muallif rahimahullah, kana idza shariba tanaffasa salasan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau minum, beliau bernafas 3 kali. Nafas 3 kali maknanya di luar bejana atau di luar gelas, bukan tatkala minum sambil bernafas. Beliau minum, kemudian dihentikan, bernafas, kemudian minum lagi, demikian seterusnya. Sebanyak 3 kali. Wa yaqul, dan beliau menyatakan, wa ahna'u. Itu ahna. Ahna itu maknanya sebagian menyebutkan lidah, nikmat. Ada yang mengartikan itu pelan-pelan. Wa amra'u. Amra' maknanya lebih gampang, lebih mudah untuk masuk ke lambung dengan cara minum demikian. Wa abra'u. Abrak maknanya bisa melegakan rasa haus. Sahih Arwah Ibnu Majah. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, ini adab minum yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Beliau tidak minum dengan tergesa-gesa. 1 gelas dengan sekali nafas. Tapi beliau bernafas sebanyak 3 kali. Pelan-pelan. Diminum kemudian bernafas di luar gelas. Diulangi minumnya sampai 3 kali. Itu membuat nikmat. Membuat gampang masuk. Dan juga bisa menghilangkan dahaga. Baik. Qala rahimahullah, kana idza masya, beliau jika berjalan, masya ashabuhu amamah, para sahabat beliau jalannya itu di depan Rasulullah, Rasulullah di belakang. Para sahabat jika berjalan bersama Rasulullah itu mereka jalannya di depannya Rasulullah. Sebagaimana kemarin kita sebutkan tatkala berjumpa dengan Jabir bin Abdullah yang ontanya sudah lemah, itu karena beliau berjalan di belakang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau berjalan, para sahabatnya berjalan di depan Rasulullah. Naam. Wa taraku dhahrahu lil malaikah. mereka ini para sahabat meninggalkan zohrohu, punggungnya Rasulullah lil malaikah, maknanya dijaga oleh malaikat. Kalau yang depan ada para sahabat, bagian belakang Rasulullah itu dijaga oleh para malaikat. Hadisnya sahih, riwayat Ibnu Majah. Naam. Inilah kenapa alasan para sahabat jalannya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu di belakang itu dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat jalannya di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala rahimahullah, kana la yusabihun nisa fil bai'ah. Beliau tidak berjabat tangan dengan perempuan dalam bai'at. Tatkala membai'at kaum mukminat, beliau tidak berjabat tangan. Wala ghairiha, tidak pula di selain bai'at. Bai'at dan selain bai'at beliau tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Hadisnya hasan riwayat Ahmad. Ini nanti akan dibahas oleh muallif di halaman 114. Di halaman 114 di situ akan beliau bawakan dalil la usafihun nisaa. Aku tidak akan berjabat tangan dengan perempuan. Itu dibawakan tiga dalil, na'am, tentang larangan untuk berjabat tangan, bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Na'am, jadi nanti ini poin yang ke-8 ini nanti akan penjelasannya tatkala kita masuk dalam 114. Na'am. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Rasulullah jika membaiat para sahabat itu berjabat tangan. Tapi tatkala membaiat kaum perempuan, beliau tidak berjabat tangan. Naam. Qala rahimahullah, kana yaj'alu yaminahu li aqlihi wa syurbihi wa wudhu'ihi wa thiyabihi wa ahdihi wa ata'ihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan kanan beliau, ya, tangan kanan beliau, li'aklihi, untuk makannya beliau, wasurbihi, untuk minumnya beliau, wawudu'ihi, dan untuk wudu'nya beliau, yakni mendahulukan anggota yang kanan, wasiyabihi, dan pakaian beliau, mendahulukan yang kanan tatkala berpakaian. Wa ahdihi, tatkala ngambil. Wa ta'ihi, tatkala ngasih. Tatkala ngasihkan sesuatu kepada orang lain, maka menggunakan tangan kanan, bukan tangan kiri. Tatkala diberi, maka ambillah dengan tangan kanan. Ini yang dicontohkan Rasulullah SAW. Washimalahu lima siwa dzalika, dan tangan kirinya untuk selain itu. Tangan kirinya untuk selain itu, untuk istinja dan yang semisalnya. Hadisnya sahih riwayat Ahmad. Naam. Dalam hal-hal yang baik, Rasulullah SAW menggunakan tangan kanannya, mendahulukan tangan kanannya. Makan, minum, ini menggunakan tangan kanan. Sebagaimana Rasulullah mengajari anak-anak, ya gulam, syammillah, kul biyaminik. Syammillah, ucapkan basmalah tatkala makan. Dan makanlah dengan tangan kanan. Diajari, diperintahkan Rasulullah, makan, minum itu dengan tangan kanan. Karena syaitan yakulu wa yasrabu Karena syaitan itu makan dan minumnya bishimalihi, dengan tangan kiri. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk makan dan minum menggunakan tangan kiri. Nah, harus tangan kanan. Baik. Demikian pula tatkala berwudu, mendahulukan anggota wudu yang kanan tatkala wudu. Nah, tatkala mandi janabah, Rasul yuhibbu tayammun, menyenangi yang kanan. Tatkala menggunakan pakaian, tatkala mengambil, tatkala memberi, ini semuanya hendaknya diajarkan kepada anak-anak sebagai tatkala menyisir dan mencukur rambut, terus didahulukan yang sebelah kanan. Naam. Adapun sikat gigi atau bersiwak, para ulama ikhtilaf menggunakan tangan kanan atau menggunakan tangan kiri. Jika bersiwak itu dianggap izalah, menghilangkan kotoran, maka menggunakan tangan kiri. Jika bersiwak itu mimbabil ibadah, maka menggunakan tangan kanan. Naam. Tapi memang tidak ada aturannya. Baik. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tatkala menggunakan sendal, mendahulukan kanan. Tatkala masuk masjid, mendahulukan kaki kanan. Dan mendahulukan yang kiri, lima siwa dzalika, yang selain itu. Yang kanan dipakai untuk yang baik-baik. Sehingga diingatkan oleh Al-Albani rahimahullah, termasuk kesalahan orang-orang yang sholat, tatkala selesai sholat berzikir, bertasbih, dan bertahmid, baik itu menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Ini keliru. Tatkala dia menghitung bertasbih, bertahmid, itu hanya menggunakan tangan kanan, tidak menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Nah, karena hal-hal kebaikan Rasulullah SAW menggunakan tangan kanan. Qala rahimahullah, kana idza ittala'a 'ala ahadin min ahli baitihi. Rasulullah SAW jika mengetahui salah satu dari anggota keluarganya masuk di dalamnya budaknya atau pembantunya, kadzaba kadzbatan, yang berdusta dengan kedustaan, lam yazal mu'ridan anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berpaling darinya, hatta yuhdisu taubah, sampai dia bertaubat meninggalkan kedustaannya. Sahih rawahu Ahmad. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, ini perlakuan Rasulullah untuk ahli baiti, untuk keluarga beliau. Jika ada dari kalangan keluarga beliau yang ketahuan berdusta, Rasul berpaling darinya. Karena naam kadzib itu akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min sifatil munafikin, termasuk sifatnya orang-orang munafik. Jika berbicara dia berdusta. Naam. Kedustaan itu akan melahirkan kedustaan-kedustaan yang selanjutnya. Sekali seorang berdusta, maka memaksa dia untuk berdusta selanjutnya dan selanjutnya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sehingga dusta itu akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, hadis yang terakhir. Wa an Aisyah qalat ista'zana ala nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada seorang yang minta izin untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Dia menyebutkan orang ini adalah Uyainah bin Hisnin. Uyainah bin Hisnin. Pada saat itu, naam, belum masuk Islam. Pada saat itu belum masuk Islam. Naam. Faqala, kata Rasulullah, i'zanu lahu, izinkan. Izinkan dia. Yani izinkan dia masuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa bi'sa ibnul asyirah aw bi'sa akhul asyirah. Sejelek-jelek ibnul asyir, asyirah itu kabilah. Dia itu orang jelek di kabilahnya. Bisa akhul asyirah. Naam. Ini orang yang jelek di kabilahnya. Baik. Itu Uyainah bin Hisnin. Pada saat itu belum masuk Islam. Baik. Dan kemudian masuk Islam. Tapi tatkala wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun murtad. Dan tatkala khalifah Abu Bakar Siddiq, kemudian dia masuk Islam, balik lagi. Naam, ya Uyainah bin Hisnin. Kata Rasulullah mengingatkan, ini orang jelek di kabilahnya ini. Dia digelari taib sayyidun naam atau ahmaqul muta', orang yang dungu tapi ditaati. Naam, al ahmaq al muta'. Taib Rasulullah menyatakan kepada Aisyah, izinkan dia, dia ini orang yang jelek di kabilahnya. Walamma dakhala alana laul kalam. Tatkala orang ini masuk, ternyata Rasulullah lemah lembut berbicaranya dengan orang ini. Faqultu lahu ya Rasulullah. Setelah pulang, Aisyah tanya, wahai Rasulullah, qulta ma qulta. Tadi engkau mengucapkan demikian-demikian, maknanya mengingat tentang orang ini, bi'sal akhu al-asyir. Suma alanta la fil qaul. Kemudian kok tatkala sudah ketemu, kok alanta laul qaul, anda kok lemah lembut bicaranya, gak keras, gak kasar, padahal dia itu orang yang jelek di kabilahnya. Kenapa tadi kok berbicaranya Rasulullah kok lemah lembut? Faqala, kata Rasulullah, inna sarran nas manzilatan indallah. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia yang sejelek-jelek manusia kedudukannya di sisi Allah, man tarakahu aw wada'u nas, yang dia ditinggalkan oleh manusia, ittiqa'a fukhsihi, karena khawatir dengan kejelekannya. Ditinggalkan orang, orang tidak mau berteman dengannya karena takut dengan kejelekan yang ada pada orang itu. Rawahul Bukhari fi Kitabil Adab. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini disebabkan atau disebutkan juga oleh Imam Munawawi, diantaranya ini dalam bab ghibah. Ini termasuk ghibah yang diperbolehkan. Naam, seseorang yang jelek akhlaknya, jelek perangainya, tapi ucapannya luar biasa memukau orang banyak. Orang-orang tertipu dengan ucapannya, dianggap dia orang baik, orang yang komitmen dengan Islam, orang memperjuangkan dakwah, luar biasa ucapannya. Tapi sejatinya dia itu orang jelek. Maka orang yang model ini perlu untuk diingatkan kaum muslimin agar tidak tertipu darinya. Maka boleh kemudian menggibai dia. Mana bentuk ghibahnya? Ibnul Asyirah, bisa akhul Asyirah. Ini ghibah. Tapi ghibah yang diperbolehkan. Naam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berbicara dengan orang ini, ternyata kok kebalikannya. Rasulullah bicaranya lemah lembut. Ini yang kemudian membuat tanda tanya Aisyah. Tadi menyatakan orang ini jelek. Naam. Kenapa kok Rasul berbicaranya kok lemah lembut? Di situ diterangkan oleh muallif rahimahullah. Waqad i'tabara ulama qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa huwa ghaib. Dan para ulama menganggap ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentangnya wa huwa ghaib, dalam keadaan dia enggak ada di majelis itu, karena Rasul ngomong kepada Aisyah. Wa ilanatahu lahul qaul wa huwa hadir, dan kelembutan Rasulullah ucapannya tatkala dia ada di depan Rasulullah, min babil mudarati, termasuk dalam bab mudarat. Mudarat itu lemah lembut, agar orang itu tertarik, bersikap lemah lembut kepada seorang itu namanya mudarat. Wa ta'lif liuslima kaum, agar kaumnya itu bisa masuk Islam, karena ini pemimpin kaum ini. Maka disebutkan al-ahmaqul muta. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbicara dengan lemah lembut untuk menarik simpatik orang ini agar dia masuk Islam, demikian pula kaumnya masuk Islam. Dan Rasul pun menjelaskan, sejelek-jelek kedudukan manusia di sisi Allah adalah tatkala manusia takut dengannya, manusia meninggalkan dia dan tidak mau bergaul dengannya, ittiqa fukhsihi, menjaga diri dari ucapan jeleknya. Tidak mau dekat-dekat dengan fulan karena fulan itu jelek ucapannya, kasar ucapannya, maka dia pun ditinggalkan oleh manusia. Maka dia adalah orang yang terjelek kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini apa yang beliau sebutkan rahimahullah tentang sebagian dari adab-adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bala rahimahullah. Min hadyir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana idza atau al-amru yasurruhu. Beliau jika datang perkara yang menggembirakan beliau, jika datang kepada beliau perkara yang membuat beliau senang, qala, Beliau menyatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini ucapan yang diajarkan Rasulullah dibaca tatkala seorang mendapatkan sesuatu yang menggembirakan dia. Naam. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Alladzi yang binikmati dengan kenikmatannya tatimmus shalihat, sempurna kebaikan-kebaikan. Wa idza ataahu al-amru yakrahuhu. Jika datang kepada beliau perkara yang beliau tidak senang, qala, beliau berdoa alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji hanya milik Allah atas segala keadaan. Sahih riwayat Hakim. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Inilah sifat seorang mukmin. Dalam keadaan apapun dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang Allah tetapkan kepada seorang hamba. Mungkin zahirnya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Zahirnya tidak disenangi. Tapi bisa jadi di balik itu semua ada hikmah yang luar biasa. Kebaikan yang akan dia dapatkan. Nah. Maka tatkala mendapatkan perkara yang menyenangkan, beliau tidak lupa memuji Allah alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini zikir yang diucapkan tatkala mendapatkan sesuatu yang baik, yang menyenangkan. Tatkala kebalikannya mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai apa yang diharapkan, dia menyebutkan alhamdulillah ala kulli hal. Semua kembali kepada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kepada kita hamba Allah hendaknya senantiasa memuji Allah dalam segala keadaan, fi sarra'i wa dharra. Dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah, ya, dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara yang tidak menengi yang menimpa dia, bisa jadi di balik itu ada hikmah luar biasa besarnya yang dia tidak tahu ternyata banyak mengandung kebaikan. Nah, ini apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala kana idastaka. Beliau jika sakit, nafasa ala nafsihi, nafasa, nafas itu meniup, meniup dengan sedikit ada ludahnya, ya, di telapak tangan. Bil muawwidzat, dengan al muawwidzat. Naam. Kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Wa masaha anhu biyadihi, kemudian beliau mengusap darinya dengan tangannya, diusapkan ke seluruh tubuhnya. Setelah membaca al-muawwidzat, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya, ke kepalanya, ke tangannya, ke badannya. Nah, ini ruqyah dengan kalamullah. Jika beliau sakit, na'am, ini yang beliau jalankan. Jika beliau tidak bisa, maka dilakukan oleh istri beliau. Nah, ini bisa dijalankan untuk anak-anak, bayi, ya, orang tuanya yang menjalankannya. Membaca al-mu'awwidzat, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya. Baik. Qala rahimahullah, kana idza ja'ahu amrun yusarru bihi, beliau jika datang kepada beliau perkara yang membuat beliau senang, Kharra sajidan, beliau langsung sujud. Yang dinamakan dengan sujud syukur. Syukran lillahi ta'ala. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahih rawahu Abu Dawud. Naam. Sujud syukur ini dijalankan tatkala seorang hamba mendapatkan kenikmatan. Tatkala mendapatkan kenikmatan, maka dia syukur. Bukan kenikmatan yang berulang, ya. Bukan kenikmatan yang berulang. Kalau kenikmatan yang rutin didapatkan, ini enggak perlu disyukur. Nah, misalnya sujud syukur setiap tanggal 17 Agustus. Senang karena memperingati hari kemerdekaan. Ini enggak perlu disyukur. Itu karena nikmat yang berulang. Kadang kita jumpai seorang setelah sholat, setelah zikir, sebelum dia pergi meninggalkan masjid, dia sujud. Dia niatkan sujud syukur. Kenapa? Karena diberi kemampuan bisa menjalankan sholat. Ini tidak ada contohnya. Karena itu nikmat yang berulang. Nah, kenikmatan yang sekali dia dapatkan luar biasa yang dia tunggu-tunggu. Dia mendapatkan keturunan misalnya. Sudah lama menunggu keturunan, dia bisa sujud syukur. Sujud syukur juga bisa dijalankan tatkala dia selamat dari bahaya. Kecelakaan besar, dia selamat, dia bisa sujud syukur. Ini disyaratkan, disunahkan sujud syukur. Dan sujud syukur itu, ikhtilaf para ulama, dia termasuk sholat atau tidak. Jika berpendapat dia termasuk sholat, maka syarat-syarat sholat harus dia jalankan. Dia harus dalam keadaan suci, misalnya. Pendapat yang rajih, yang kuat, sujud syukur tidak termasuk rangkaian sholat. Sehingga enggak perlu untuk dalam keadaan suci. Sujud syukur itu spontan. Dapat khabar langsung sujud. Bukan kemudian wudu dulu baru sujud. Terlampau lama jaraknya. Dia langsung sujud. Nah, bahkan meskipun dia tidak sempurna menutup auratnya, karena bukan termasuk sholat. Bukan termasuk sholat. Nah, ini inna azani wa azakumullah. Sujud yang dijalankan sekali, ya. Bukan dua kali kayak sujud sahwi. Tatkala dia mendapatkan kenikmatan besar atau selamat dari musibah. Nah. Qala rahimahullah. Kana idza khafa qauman. Beliau juga takut kepada suatu kaum, qala Allahumma inna naj'aluka fi nukhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan engkau di nukhurihim. Nukhur itu sadr, dada. Di dada-dada mereka. Karena kalau berhadapan dengan musuh itu dadanya yang duluan yang berhadapan. Wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung denganmu dari kejelekan-kejelekan mereka. Sahih rawahu Ahmad. Ini doa yang dibaca, yang dicontohkan Rasulullah SAW tatkala takut menghadapi suatu kaum. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Meminta pertolongan dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah melindungi, tidak ada kekuatan sebesar apapun yang mampu mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, kana idza ra'ahu syai'un. Beliau jika takut dengan sesuatu, qala Allah rabbi la syarikalah. Sahih rawahu An-Nasa'i. Ini yang dipanjatkan jika dalam keadaan takut. Nah, khawatir atau gelisah, sedih. Allah Rabbi, Allah Rabbi la syarikalah. Qala idza kana idza karaba amrun, jika ada suatu perkara membuat sedih, membuat susah beliau, qala, beliau mengucapkan, ya hayya ya qayyum birahmatika astaghitsu, wahai zat yang maha hidup. Naam, ya hayya ya qayyum birahmatika, dengan rahmatmu astaghits, aku meminta pertolongan, istighosah. Nah, ini dzikir-dzikir dan doa-doa yang dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa perkara. Qala kana yata'awadu minal jan wa 'ainil insan, beliau berlindung dari jin dan matanya manusia, yakni hasad, ain, ya. Hatta nazalat al-mu'awidatan, sampai turun al-mu'awidatan, surat kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Falamma nazalat, tatkala turun ayat itu, surat itu, akhadha bihima, beliau menggunakan kedua surat itu, wa taraka ma siwahuma, beliau tinggalkan yang lainnya. Beliau berlindungnya dengan membaca al-mu'awidat. Nah, ini yang beliau baca. Berlindung dari gangguan syaitan. Berlindung dari hasad, ya. Dari ain. Itu yang beliau baca dengan membaca surat ini. Qala kana yata'awadhu min jahdil bala, beliau berlindung dari jahdil bala, yakni musibah yang berat. Berlindung dari mendapatkan musibah yang berat. Wa darkis siqa, berlindung mendapatkan, siqa itu lawan dari sa'adah, bahagia, celaka. Berlindung untuk mendapatkan kecelakaan. Wa syu'il qadha, dan berlindung dari keputusan Allah yang jelek. Wa samatil a'da, dan juga musuh-musuh yang gembira karena mendapatkan kemenangan. Muttafaqun alaih. Baik, ini yang doa yang di antara yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlindung kepada Allah dari mendapatkan musibah yang berat, mendapatkan kecelakaan, mendapatkan keputusan qadha yang jelek, dan juga dikalahkan oleh musuh. Qala kana yahtubu biqaf yaumal jumu'ah, beliau yahtubu, kalau menggunakan kana itu biasanya menunjukkan rut, sering. Beliau berkhutbah dengan surat Qaf pada hari Jumat. Ayaqra'u surata Qaf, membaca surat Qaf. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih. Ini ditanyakan diantaranya kepada Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Apakah Rasul itu berkhutbah dengan membawakan, membaca surat Qaf seluruhnya dan tidak ada yang lainnya? Kata beliau, ya ada yang lainnya, bukan hanya surat Qaf. Juga diantara ditanyakan kepada Shalih Fauzan hafizahullah, apakah Rasulullah itu membaca surat Qaf itu semuanya satu surat dan ditafsir. Kata beliau maknanya wadih, jelas maknanya surat Qaf itu. Dan beliau tidak sekali khutbah membaca dari awal sampai akhir selesai surat Qaf, tidak. Beliau mungkin membacakan beberapa ayat di situ. Kemudian Jumat berikutnya ayat yang keberapa demikian seterusnya. Tidak sekali khutbah kemudian membaca surat Qaf. Naam. Qala kana idza ghaza, beliau jika berperang, qala Allahumma anta adudi, beliau berdoa, ya Allah, engkau adalah adudi, adudi mu'tamadi. Naam, sandaranku, tempat aku bersandar. Wa anta nasiri, engkau adalah penolongku. Bika akhulu, denganmu akhulu maknanya aku dipalingkan dari tipu daya musuh. Wabika asulu, dan denganmu asulu yakni ahmilu alal adu, aku dibawa menghadap musuh sampai aku memenangkan peperangan, maknanya demikian. Wabika uqatilu, dan denganmu aku berperang. Sahih rawahu Ahmad. Ini doa yang dipanjatkan Rasulullah tatkala berperang. Inti dari doa ini meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyombongkan kekuatan pasukannya, tapi semuanya semata-mata karena Allah. Anta aldudi, anta nasiri, Allah penolong. Ya. Mengakui jika memang ada kemenangan semata-mata karena Allah. Jika selamat semata-mata karena Allah. Perangnya juga karena Allah, bukan karena yang lainnya. Qala kana la yaqumu min majlisihi, beliau tidak bangkit dari majelisnya. Illa qala, kecuali beliau mengucapkan subhanakallahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa qala, dan beliau menyatakan la yaqulanna ahadun, tidaklah seorang itu mengucapkan doa ini. Hai sujakum majlisihi, tatkala dia bangkit dari majlisnya, illa ghafarallahu ma kana minhu fi dzalikal masjid, kecuali enam, Allah akan ampuni bagi dia ma kana minhu, apa-apa yang ada dari majlis itu, fi dzalikal masjid, mungkin kesalahan-kesalahan, salah ucap atau yang semisalnya yang ada di majlis itu, enam, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Khawani fi dinna anzani wa azakumullah. Baik. Dan apa yang diucapkan atau apa yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengakhiri majelis ini banyak disebutkan dari beberapa hadis. Naam. Salah satunya ini, baik itu majelis ilmu atau majelis biasa, ngobrol biasa, maka mengucapkan ini untuk taib kafarah, mungkin ada kekeliruan-kekeliruan di dalamnya. Qala kana yanhana an kathiri minal irfah ayat tanakum, beliau melarang kami untuk banyak al-irfah. Al-irfah mana tanakum, bermewah-mewah. Ini beberapa penafsiran para ulama tatkala menyebutkan makna at-tanakum itu diantaranya baik hidup dengan kemewahan, bersenang-senang. Naam. Itu makna irfa. Baik. Dia menyatakan kasratut tadahun, seringnya menggunakan minyak, minyak rambut. At-tawassu' fil masraf wal mat'am, bermewah-mewahan dalam hal makan dan minuman. Ini termasuk al-irfah, dilarang oleh Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafi ahyanan. Beliau Rasulullah memerintahkan kita untuk kadang-kadang tidak menggunakan sendal tatkala berjalan. Nahtafi namshi khufatan. Rawi Abu Dawud wa Shahih Al-Albani fil Mishkah. Akhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Disebutkan dari Abdullah bin Buraidah, ada salah satu Rasulullah SAW mengadakan perjalanan ke Fadalah bin Ubaid yang ada di Mesir. Tatkala sampai di situ, naam, orang ini menyatakan, ama inni lam atika zairon, aku mengunjungi anda ini bukan semata-mata untuk ziarah. Walakinni sami'tu ana wa anta hadisan min Rasulillah. Tapi aku dan anda mendengar hadis dari Rasulillah. Rajautu ayakuna indaka minu ilmun. Aku berharap di sisimu ada ilmu. Ada ilmu tambahan. Qala wa ma huwa? Qala kada wa kada. Disebutkan ini dan ini. Qala fama li araka sa'izan wa anta amirul ardh. Kata orang ini kepada Fadalah bin Ubaid, kenapa aku melihat anda kok rambutnya aut-autan, rambutnya enggak rapi, dalam keadaan anda ini amirul ard, pemimpin anda ini. Qala, Fadalah menyatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanhana an kathiri minal irfah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk banyak-banyak irfah, hidup mewah, ya. Menggunakan minyak rambut tiap hari, nah, menyisir rambut tiap hari. Nah, maka Rasul mengajarkan ghibban. Ghibban itu diseling-seling, enggak tiap hari ngurusi rambut. Kemudian pertanyaan kedua, "Bama li la ara 'alaika hida?" Kenapa aku tidak melihat anda pakai sendal? Naam. Maka dia menjawab, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an naftafi ahyanan." Rasulullah memerintahkan kami untuk kadang-kadang tidak pakai sendal. Sehingga ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallah, naam, tatkala menjelaskan hadis ini, ya, beliau menyatakan, tidakkan atufiyah umrutak tadi intial. Ini beliau menyatakan, labsun ni'al minas sunnah, memakai sendal termasuk sunnah. Wal ihtifa minas sunnah, dan enggak pakai sendal juga termasuk sunnah. Walihada naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an kasratil irfah wa amara bil ihtifa ahyanan. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan untuk ihtifa, kadang enggak pakai sendal. Itu menunjukkan enggak mewah hidupnya. Ya. Basunnah annal insan yalbas ni'al la ba'sa. Dan termasuk sunnah seorang itu menggunakan sendal ini enggak apa-apa. Walakin yam bagi ahyanan ayam syahafian bainan nas. Tapi mestinya dia kadang berjalan di tengah masyarakat dalam keadaan tidak menggunakan sendal. Lihat darhadi sunnah, untuk menunjukkan ini loh sunnah. Sunnah enggak sendalan. Nah, pakai sendal sunnah, enggak pakai juga sunnah. Sehingga kadang dikerjakan sendalan, kadang dikerjakan enggak pakai sendal. Nah, sesuai dengan keadaannya. Maka diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin Abad hafizahullah, "Idza kanatil ardu fiha umur taqtadi lil-inti'al," jika tanahnya itu mengendaki untuk pakai sendal, "fa innal insana yanta'il," maka pakai sendal. Mungkin banyak apa barang-barang yang membahayakan kakinya kalau enggak pakai sendal, mungkin panas ya. Dan jika di tempat itu aman, maka enggak pakai sendal. Dipraktikkan menjalankan sunnah kadang pakai sendal dan kadang tidak pakai sendal. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.